Demikian pula Syekh Husain Al-Abbad. Ya, hafizahullahu ta'ala. Antum tahu siapa Syekh Husain Al-Abbad? Beliau adalah masyaikhnya Asy-Syaikh Muqbil rahimahullahu ta'ala. Syekhnya para masyaikh di zaman ini, ya. Naam. Beliau mengatakan faqad uridu 'alayya su'alun min ahli al-Iraqiyyin. Sesungguhnya telah diperhadapkan kepada aku suatu pertanyaan dari salah satu dari penduduk Irak. Bitarikh pada tanggal 3 bulan 7 ya 1441 Hijriah. Yas'alu fihi, dia bertanya an suquti salatil jum'ah wal jama'ah, tentang gugurnya salat Jumat ataupun jamaah. Ya. Anin nasi, dari orang-orang bisababil al-waba, disebabkan karena wabak. Ya, alladhi hasal akhiran, yang terjadi pada saat-saat akhir ini, saat-saat sekarang ini. Fil alami, di alam. Fa'ajabtu bi'adami sukut, maka saya pun awalnya menjawab tidak gugur. Wa annal muhafadhu 'ala sholati min asbabi raf'il bala. Ya, dan saya katakan bahwasanya ya, menjaga salat di antara sebab-sebab diangkatnya suatu musibah. Wa kana hadha as-su'al fi awwalil amri, dan adalah pertanyaan ini di awal kejadian. Ya. Naam. Baik. Wa dhalika li'annahu laysa li ahlin an yatakhallafa an salatil jama'ah al-muqamah. Dan saya katakan itu karena tidak ada satupun, tidak ada bagi seorang pun untuk dia, ya, untuk tidak melaksanakan sholat jamaah, ya, yang ditegakkan. Amma idha hasala man'u iqamati sholatil jum'ah wal jama'ah fil masajid minad daulah. Perhatikan. Adapun apabila sudah keluar larangan sholat Jumat dan jamaah di masjid-masjid dari daulah, dari pemerintah, fala majala li iqamatil al-jum'ah fil buyut, maka tidak boleh bagi seorang untuk dia lakukan sholat Jumat di rumah-rumah. Wa ammal jama'ah, adapun jama'ah, fa innaha tuqamu fil buyut, adapun sholat jama'ah ditegakkan di rumah. Minar rajuli, dari seseorang, wa uladi, dan anak-anaknya. Wa hadha allazi kuntu ujibu lahu indama us'al, dan ini yang saya jawabkan pada saat saya ditanya an hadzal maudu', tentang perkara ini. Wa hadzal ladzi af'aluhu ana, dan ini yang saya lakukan saat ini. Wa auladi, dan anak-anakku, fi baiti, di rumahku. Diperhatikan ya, Syekh ya Muhsin Al-Abbad hafizahullahu taala, yang sudah ma'ruf dengan keilmuannya, yang sudah ma'ruf dengan akidahnya, manhajnya, yang mengatakan saya lakukan di rumah setelah keluar apa? Larangan dari ya negara, dari pemerintah. Dan ini ya, pemerintah sudah mengeluarkan himbauan, maklumat ya, supaya kaum muslimin jangan melakukannya. Hanya saja ya, nam warga kita ini, kaum muslim yang ada di Indonesia, benar-benar kurang mengilmui tentang perkara ini, sehingga banyak di antara mereka yang masih ngotot. Cuman disayangkan kalau para penuntut ilmu juga ikut-ikutan sama dengan masyarakat umum, yang seharusnya mereka itu memberikan contoh, bukan malah ikut gabung. Nah.